Bisnis kereta api merupakan alat transportasi yang cepat dan aman bagi masyarakat kebanyakan. Transportasi kereta api juga menjadi andalan di negara-negara maju di dunia. Namun di Indonesia banyak sekali permasalahan yang mendera perkereta apian kita. Mulai dari gangguan sinyal, rel longsor, sampai kereta anjlok. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda? Saya makanya itu nggak ngerti ya. Prioritas kita ini kan sama sekali nggak kelihatan buat saya ya. Prioritas kita ini di kereta api atau bikin jalan atau bikin mobil. Kadang-kadang kan kita ini yang mana yang prioritas tuh menurut saya tergantung dari vested masing-masing pejabat aja pada saat dia berkuasa. Yang mana yang menjadi prioritas kita. Sehingga kereta api itu tidak masuk dalam prioritas. Seharusnya kereta api itu nomor satu. Jadi dia lebih murah, lebih banyak bisa ngangkut. Dan itu yang kita lihat di Tokyo dan lain-lain, yang penduduknya mungkin sama banyak atau lebih banyak dari kita. Kenapa dia bisa? Karena kecepatan kereta api itu ada yang lewat bawah, ada yang lewat atas, ada dari mana-mana, dan itu tiap menit bisa. Ya, dan juga orang senang naik kereta api itu karena keamanannya dan segala macam itu. Ya, dan ini menurut saya, kenapa nggak itu didahulukan misalnya? Yang kedua juga, mengenai pengangkutan di Indonesia itu, kenapa semua mesti bikin jalan? Kenapa juga nggak bisa bikin pengangkutan laut? Ya, yang dimana semua pengangkutan barang-barang itu pakai laut aja, tapi kan untuk itu kan lu perlu efektif kan, dari satu tempat ke tempat lain itu dengan efektif sehingga barang-barang yang dikirim itu bisa lebih cepat, lebih murah dan segala macam itu kan. Sebenarnya ini kan bisa kita lakukan melalui segala macam insentif, desentif, yang mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk itu. Tapi kan ini tidak ada sama sekali master plan semua itu sesuai dengan selera masing-masing pada saat dia berkuasa gitu. Dan itu menurut saya yang nggak jelas sampai sekarang sehingga akhirnya kita tambah sulam melulu dari dulu kan. Akhirnya marah-marah sendiri. Apa mungkin dalam membangun infrastruktur kereta api lebih mahal, Pak? Lebih murah. Jalan itu paling mahal. Gitu. Ya, kereta api itu paling murah. Kita ini kan selalu nggak tahu saya kenapa kereta apinya nggak didahulukan dan segala macam. Nggak tahu, saya nggak berjelas juga karena mesti tanya sama pemerintah. Dia nggak lakukan itu. Ya, kita punya jalan itu kan nggak banyak bertambah. Biarpun mungkin pertama-tama lebar sedikit dan lain-lain. Tapi itu kan lebih banyak juga rusaknya dan segala macam. Jadi semua itu ya, kita tuh terlalu banyak bicara janji-janji, tapi nggak ada yang kita laksanakan secara betul dan konsekuen itu melaksanakannya itu. Ya prioritas itu jelas, jangan tiap ganti pejabat, ganti lagi prioritas. Ini yang bikin susah kita semua. Demikian Sofyan Wanandi, saya Giri Sadewa.